Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Naam, barakallahu fikum. Dan sekarang kita akan memasuki bab baru. Naam. Babul awamili dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Naam, barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Ada yang membaca matannya? بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم باب عوامل pengaruh-pengaruh yang masuk kepada mubtada dan khabar. نعم العوامل جمع dari عامل. عامل مفرد kalau عوامل jamaknya. نعم yaitu apa? Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi mubtada dan khabar. Nah, artinya pengaruh ini akan merubah mubtada, akan merubah hukum mubtada dan khabar. Nah, menjadi apa? Menjadi isim bagi pengaruh ini atau menjadi maf'ulnya. Nah, tergantung pengaruh apa yang masuk di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, akan jelas dengan melihat pada bacaan berikutnya. Lanjutan. Fa amma kana wa akhwatuha. Wahia salah satu asya. Wahia salah satu asya'a. Nah, kana. Pengaruh ini terbagi menjadi tiga macam. Wahia, pengaruh-pengaruh ini ada tiga macam. Naam. Lanjutan. Wa hiya thalathatu asya'a. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. Naam. Yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya, yaitu fi'il-fi'il yang semakna dengan kana atau yang beramal amal kana. Naam. Yang kedua inna dan saudari-saudarinya, yaitu huruf-huruf yang beramal inna. Nah, nanti akan dijelaskan amalannya. Yang ketiga adalah dhanna dan saudari-saudarinya, yaitu fi'il-fi'il yang beramal dhanna. Nah, saudarinya maksudnya fi'il-fi'il yang semisalnya yang beramal dhanna. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini kita mengetahui bahwa apa? Awamil yang dimaksud dari awamil yang masuk kepada mubtada dan khabar adalah kana, inna, dan dhanna beserta saudari-saudarinya. Nah, tiga awamil ini sering disebut sebagai nawasikh, jamak dari nasikhun. Nah, mufradnya nasikhun, jamaknya nawasikh. Nah, barakallahu fikum. Yaitu pengaruh-pengaruh yang merubah hukum mubtada dan khabar. Merubah mubtada menjadi isim bagi kana dan merubah khabar mubtada menjadi khabar bagi kana. Nah, itu kalau amilnya berupa kana atau saudarinya. Kalau amilnya berupa inna atau saudarinya, maka merubah isim, merubah mubtada menjadi isim inna atau saudarinya dan merubah khabarnya menjadi khabar inna atau saudarinya. Kalau amilnya berupa dhanna atau saudarinya dhanna, maka merubah mubtada menjadi ma'mul yang pertama. 6 maf'ul, ma'mul di sini maksudnya maf'ul, maf'ul yang pertama, dan merubah khobar menjadi maf'ul yang kedua. 6 barakallahu fikum. Contoh kita masukkan ke dalam 3 ma'mul ini, contoh kalimat yang akan kita masukkan dalam 3 ma'mul ini, contohnya misalkan Zaidun qa'imun. 6 Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada marfu alamat rafihi doma, qa'imun khabarun marfu alamat rafihi doma, gitu ya. 6 kita masukkan kana. 6 tadi disebutkan apa, Zaidun qa'imun, Zaidun apa tadi i'rabnya, mubtada'un marfu'un bilib tidak alamat rafihi doma, qa'imun apa, khobar lil mubtada, khobar lil mubtada marfu', marfu'un bihi wa alamat rafihi doma. Lalu kita masukkan kana, kana Zaidun qa'iman. 6 yang tadinya Zaidun mubtada berubah menjadi isim kana, qa'iman yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar bagi kana. Nah itu ya. Kemudian kita masukkan inna, inna Zaidan qa'imun. Nah di situ Zaidan menjadi isim inna, yang sebelumnya dia itu adalah sebagai mubtada. Sekarang kita ucap Zaidan ismu inna mansub alamatu nasfihi fathah, qa'imun khobar inna marfu, khobar inna marfu alamatu rafihi doma. 6 kalau kita masukkan dona, maka kita katakan dona kita buat bersama fa'ilnya. Fa'ilnya misalkan ana di sini ya, pakai ta. Donantu Zaidan qa'iman. Nah, donantu fi'il dan fa'il, Zaidan sebagai maful bihi yang pertama, maful bihi al-awwal, qa'iman maful bihi yang kedua. Maful yang pertama, maful yang kedua. Artinya aku menyangka Zaid berdiri. Kalau Zaidan kana Zaidan afan, kalau kana Zaidun qa'iman artinya apa? Zaid berdiri atau Zaid dahulu berdiri. Kalau inna Zaidan qa'imun artinya sesungguhnya Zaid berdiri. 6 itu 3 contoh untuk apa? Awamil tadi. 6 dari asalnya satu contoh yaitu apa? Zaidun qa'imun. Ketika kemasukan kana kita katakan kana Zaidun qa'iman. Ketika kita masukkan inna kita katakan inna Zaidan qa'imun. Ketika kita masukkan dhanna menjadi dhanantu Zaidan qa'iman. 6 bisa mengerti? 6 ini garis besar pembahasan tentang awamil ya, tentang awamil. 6 yang tadi disebutkan ada 3 macam yaitu kana dan saudarinya, inna dan saudarinya, kemudian donantu dan saudarinya. 6 apa amalan kana dan saudarinya? Apa amalan kana dan saudarinya? Merofak isim. 6 atau merofak mubtada yang berubah menjadi isim, gitu ya. Atau ringkasnya, karena mubtada berubah menjadi isim, kita katakan merofak isim dan menasobkan khobar. Apa amalan inna? Menasob isim dan merofak khobar. Apa amalan dhanna? Menasob maf'ul yang pertama, yang maf'ul pertama itu berasal dari mubtada, dan merofak dan menasob maf'ul kedua yang berasal dari khobar. Naam barakallahu fikum. Naam itu harus dipahami di awal dan tentang 3 perkara ini. Naam kana, inna dan dhanna. Kemudian kita masuk ke bacaan berikutnya yang menjelaskan tentang awamil yang pertama. berupa kanak dan saudarinya. 6. Lanjutan bacaan. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wahia. Adapun kanak dan saudarinya, maka ia itu merafa' isim dan menasob khabar. Berasal dari apa isim ini? Berasal dari apa isim? Dari mubtada. 6. Yang tadi yang mubtada berubah menjadi isim. Menjadi isim kana. Yang sebelumnya khabar mubtada berubah menjadi khabar kana. 6. Lanjutan. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Naam. Barakallahu fikum. Wahia yaitu nam fi'il, fi'il ini yang menasab isim, yang merafa isim dan menasabkan khabar, yaitu yang pertama kana, nam lalu amsa, asbaha, adha dan seterusnya tadi yang dibacakan. Nam kana, nam memiliki arti mensifati isim terjadi pada waktu lampau. Nah, karena mensifati isimnya terjadi pada waktu lampau. Baik kejadian tersebut terputus, yaitu tidak berlanjut sampai waktu pembicaraan. Nah, atau kejadian tersebut masih berlangsung. Nah, barakallahu fikum. Apa tadi arti karena? Mensifati isim, mensifati lafadz yang diberitakan, yaitu maksudnya isim terjadi pada waktu lampau, pada waktu yang lalu. Nah, baik kejadian tersebut terputus waktunya, dan ini yang asal dari arti kana untuk menunjukkan kejadian yang terputus waktunya. Nah, itu ya arti asalnya. Atau kejadian tersebut terus berlangsung. Nah, ini untuk perkara yang berkaitan dengan pemberitaan tentang Allah SWT. Nah, contoh yang terputus waktunya, nah, yang kita contohkan tadi, Zaidun qa'imun menjadi apa? Kana Zaidun qa'iman. Kalau antum mengatakan Zaidun qa'imun, artinya Zaid berdiri. Ucapan antum Zaid berdiri, ini kalimat yang memiliki arti tidak menunjukkan pada waktu yang lampau ataupun di waktu akan datang. Zaid berdiri, antum hanya mengabarkan Zaid berdiri. Kapan berdirinya? Ya bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan datang. Ucapan itu enggak mengandung waktu. Mengandung apa? Berita, antum beritakan tentang Zaid bahwasanya dia berdiri. Mengerti? Ketika masuk kana, maka di situ mengandung waktu yang telah lampau. Mensifati isim telah terjadi di waktu yang lampau. Apa artinya berarti? Kana Zaidun qa'imun. Zaid dahulu berdiri. Nah, itu asal artinya ada dahulunya karena menunjukkan arti lampau. Zaid dahulu berdiri. Nah, namun seringnya dalam terjemahan tidak ditulis dahulu ini. Langsung ditulis Zaid adalah orang yang berdiri atau Zaid berdiri. Sama dengan mengartikan mubtada khabar Zaid berdiri, gitu ya. Namun kita sebagai pelajar yang belajar tentang kaidah-kaidah ini harus mengerti perbedaan antara tulisan Zaidun apa tadi Zaidun qa'imun dengan kana Zaidun qa'iman. Nah, kalau Zaidun qa'imun tanpa menunjukkan waktu. Pemberitaan tanpa menunjukkan waktu. Namun ketika dikasih kana Zaidun qa'iman, maka di situ ada arti pemberitaan waktunya. Itu apa? Terjadi pada waktu yang lampau. Disertai dengan terputus atau terus-menerus. Pada contoh kana Zaidun qa'iman disertai dengan waktu yang terputus. Nah, kapan memiliki arti yang kedua, yaitu memiliki arti yang kejadian itu terus berlangsung, yaitu ketika yang diberitakan adalah isimnya itu lafzul jalalah Allah, seperti dalam ayat disebutkan wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu aliman hakima. Nah, di situ menunjukkan arti yang terus berlangsung. Nah, enggak boleh kita katakan terputus. Gitu ya. Namun artinya apa? Terus berlangsung. Wa kana Allahu aliman hakima. Nah, ketika itu kita artikan bahwa Allah, sesungguhnya Allah atau bahwasanya Allah aliman, maha mengetahui, lagi maha bijak. Lagi maha bijaksana. Nah, ini karena yang tidak diberi arti dahulu itu ketika isimnya adalah lafzul jalalah Allah atau yang menunjukkan Allah, seperti mengucap Rob atau Al-Ilah. Mengerti? Naam. Wa kana Allahu aliman hakima. Kita artikan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, atau adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, sekarang kita masuk ke amsa. Naam. Amsa artinya mensifati lafadz yang diberitakan atau isim, mensifati isim terjadi pada waktu sore. Nah, amsa mensifati isim terjadi pada waktu sore. Nah, amsa Zaidun mut'aban, apa artinya? Zaid lelah di waktu sore. Amsa Zaidun mut'aban, Zaid lelah di waktu sore. Naam. Amsa Zaidun dahiban, Zaid pergi di waktu sore. Naam. Amsa Zaidun qa'iman, Zaid berdiri di waktu sore. Gitu ya. Naam. Artinya apa? Ada mengandung arti waktu di situ. Waktu tersebut adalah sore. Naam, memberitakan isim terjadi pada waktu sore. Naam. Kemudian apa tadi berikutnya? Asbaha. Naam. Asbaha memiliki arti memberitakan isim atau mensifati lafadz yang diberitakan yaitu isim, mensifati. Naam. Lafadz yang diberitakan yaitu isim terjadi pada waktu pagi. Naam. Terjadi pada waktu pagi. Contohnya apa? Boleh kita contohkan yang Zaidun qa'imun tadi menjadi apa? Asbaha Zaidun qa'iman, Zaid berdiri di waktu pagi. Naam. Atau kita buat contoh yang lain, asbahal jawu mumtiran. Cuaca hujan di pagi hari. Asbahal jawu mumtiran. Cuaca hujan di pagi hari. Naam. Kemudian berikutnya adha. Adha mensifati lafadz yang diberitakan yaitu isim terjadi pada waktu siang, pada waktu duha. Nah, pada waktu duha. Nah, contohnya bisa lafadz tadi Zaidun qa'imun menjadi adha Zaidun qa'iman, Zaid. Nah, berada di waktu Zaid berdiri di waktu duha. Adha Zaidun qa'iman. Atau contoh lainnya, adhal ghamamu kafipan. Nah, ghamam artinya awan, kafipan menebal, awan menebal di awal siang yaitu di waktu duha. Adhal ghamamu kafipan. Barakallahu fikum. Kemudian apalagi dholla. Nah, ini artinya mensifati lafaz yang diberitakan terjadi pada waktu malam. Dholla. Nah, dholal matoru ghoziron. Dholal matoru, matoru hujan. Ghoziron artinya deras. Dholal naharan. Apa? Dholal nahar. Pada waktu siang ya. Iya, yes. Yang siang malam itu batas setelahnya. Ya, afan. Aksentum. Dholal, nam. Berikutnya dholal artinya sifati lafadz yang diberitakan terjadi pada waktu siang. Nah, kalau yang duha yang adhad pada waktu duha, yang dola pada waktu siang. Aksantum. Dolal matoru ghaziran, hujan deras di siang hari. Nam, bata. Nah ini yang memiliki arti malam, bata tadi. Nam, yang tadi menerjemahkannya ke dola. Bata mencipati isim terjadi pada waktu malam. Batal matoru ghaziran, hujan deras di malam hari. Atau batal maridu muta'aliman, orang yang sakit bermalam hari, orang yang sakit kesakitan di malam hari. 6. Kemudian setelah itu laisa. 6. Laisa menunjukkan arti penafian, peniadaan atau penolakan lafaz yang diberitakan di waktu pembicaraan. Penafian atau peniadaan atau penolakan lafaz yang diberitakan. Siapa itu? Isim maksudnya. 6. Di waktu pembicaraan atau hal. 6. Kalau disebutkan secara mutlak. Contoh tadi, Zaidun qa'imun. Masukkan laisa menjadi laisa Zaidun qa'iman. Apa artinya laisa Zaidun qa'iman? Zaid tidak berdiri. 6. Kemudian wa mazala wa man faka wa ma fati'a wa ma bariha. Nah ini antum kasih tanda berapa fi'il itu, ada berapa fi'il? Ada 4 ya. Wa mazala wa ma faka wa man faka wa ma fati'a. Nah, 4 fi'il ini memiliki arti sama, yaitu senantiasa atau terus menerus. Memiliki arti sama, senantiasa atau terus menerus. 6. Zala, manfaka, fatia, bariha, dama. Oh bariha, iya ada lagi. 6. Oh dama enggak. Benar ada 4. Dama enggak. Nanti artinya lain. Artinya afan. Maksudnya dari sisi syaratnya aja yang lain. 6. Dari sisi syaratnya aja yang lain. Kalau apa tadi? Wa mazala wa man faka wa ma fati'a diawali oleh harfun nafyin atau oleh harfun nahyin. Nah, itu syarat beramalnya. Nanti akan dijelaskan pada keterangan berikutnya. Kita sekarang mengartikan dulu. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke awal untuk menjelaskan perkara lainnya. Nah, artinya terus menerus. Contoh apa tadi? Zaidun qa'imun, kita masukkan mazala ya. Mazala Zaidun qa'iman. Apa artinya? Zaid. Naam, Zaid senantiasa berdiri atau terus menerus berdiri. Naam. Begitu juga pada contoh manfaqa. Manfaqa Zaidun qa'iman atau wa mafati'a Zaidun qa'iman. Nah itu ya. Naam. Wa mabari hasaidun qaiman, itu sama artinya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dama. Dama 6 menunjukkan arti khabar senantiasa menetapi keadaan isim. 6 memiliki arti khabar senantiasa menetapi keadaan isim. Khabar senantiasa menetapi keadaan isim sehingga diartikan selama. 6. A'ti madumta musiban dirhaman. A'ti berilah madumta. Madumta itu berasal dari dama, tak sama isimnya yang berupa tak. A'ti madumta musiban dirhaman. Berilah selagi engkau memperoleh atau mendapati dirham. 6. Atau madumtu hayya wa auswani bisolati wa zakati madumtu hayya, dan dia berwasiat kepadaku agar mengerjakan sholat dan zakat. Madumtu hayya, selagi aku hidup. Nah, berarti selama, selagi. Nah, itu menunjukkan arti apa? Menunjukkan arti khabar senantiasa menetapi keadaan isim. Naam. Barakallahu fikum. Naam, selesai ya. Fi'il-fi'il yang kana beserta akhwatnya selesai. Naam. Kana dan akhwatnya ini, fi'il-fi'il yang tadi kita sebutkan, kana wa amsa wa asbaha wa adha sampai dama. Naam. Dalam perkara beramal terbagi menjadi tiga. Fi'il-fi'il ini dalam perkara beramal terbagi menjadi tiga. Naam. Yang pertama beramal tanpa syarat. Antum tulis fi'il-fi'il ini yaitu kana dan akhwatiha dalam beramal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah beramal tanpa syarat, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Nah itu ada berapa fi'il? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Ada? Delapan fi'il. Enam. Ini beramal tanpa syarat. Enam. Yang kedua, beramal dengan syarat didahului oleh manafia harfun nafyin atau harfun nahyin. Enam. Yaitu fi'il setelahnya mazala wa manfaqa wa mafati'a wa mabariha. Nah, itu diawali dengan ma. Ma itu harfun nafyin atau la. La nafiya. Kalau ma harfun nafyin biasanya fi'il setelahnya bentuknya madi. Mazala. Kalau la, la nafiya, biasanya fi'il yang dipakai fi'il mudhari' la yazalu. Itu kalau la nafiya atau berupa la nahiya. La tazal. La nahiya di situ la tazal qaiman. Gitu ya. Mazala zaidun qaiman. La yazalu zaidun qaiman. La tazal qaiman. Itu yang bentuk mudhari'nya. Kalau tazal mudhari' yang majzum. Kemudian setelah itu yang beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah yaitu dama. Yang bersyarat dengan syarat apa didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Nah. Itu ya. Udah antum ini kasih tulisannya berkaitan dengan tanbi. Apa tadi yang pertama? Beramal tanpa syarat. Iya, fi'il-fi'il tadi beramal beramal ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat, gitu kan? Barakallahu fikum. Kemudian antum tulis lagi fi'il-fi'il di atas juga beramal apabila memiliki arti yang telah disebutkan. Fi'il-fi'il di atas beramal apabila memiliki arti yang telah disebutkan. Apa artinya? Yang tadi yang Anda bacakan. Nah, kenapa tadi kita membahas tentang arti fi'il? Karena fi'il-fi'il tadi beramal kalau memiliki arti yang telah disebutkan. Apa tadi karena artinya? Mensifati isim terjadi di waktu lampau. Iya kan? Baik terputus ataupun terus berlangsung. Kan gitu. Apa arti amsa? Mensifati isim terjadi di waktu sore. Apa arti asbaha? Di waktu paginya. Adha? Duha. Dhola? Apa dhola? Siang. Bata? Soro udah belum dibahas soro. Belum ya? Kelewat ya? Nah, iya. Untuk soro artinya menunjukkan kepada perubahan. Nah. Soro menunjukkan arti perubahan lafad yang diberitakan. Menunjukkan arti perubahan lafad yang diberitakan yaitu isim. Lafad yang diberitakan itu isim. Dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobar. Yang ditunjukkan oleh khobar menunjukkan arti perubahan lafad yang diberitakan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobar. Menunjukkan arti perubahan lafad yang diberitakan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobar. Itu ya. Sarol khadimu qawiyan. Pembantu itu menjadi kuat. Soro Zaidun kawiyan. Zaid menjadi kuat. sorol haja sorol sorot sorotinu hajaron, tanah liat itu menjadi batu. Nah, dan yang semisalnya menunjukkan arti perubahan. Barakallahu fikum. Nah, apalagi tadi setelah itu infaka bariha, iya kan? Nah, fil-fil ini memiliki arti apa tadi? Senantiasa, iya enggak? Terus menerus. Nah, dama, dama juga memiliki arti selama, dengan syarat ada mak masdariya dorfia, yaitu madama. Infaka jala juga dan bariha dengan syarat didahului oleh harfu nafyin atau harfu nahyin. Nah, barakallahu fikum. Itu syaratnya. Artinya Pak fi'il tadi beramal amal kana, beramal merofa isim dan menasob khobar kalau memiliki arti-arti yang telah disebutkan. Jika memiliki arti yang lain, maka tidak beramal. Beramal tadi. Jika memiliki arti yang lain, maka tidak beramal dengan amalan yang tadi. Nah, fi'il yang beramal dengan amalan tadi, merofa isim dan menasob khobar, disebut fi'il apa? Bahasa lainnya? Fi'il naqis. Disebut fi'il naqis. Antum tulis? Fi'il kanak dan saudarinya. Kanak dan saudarinya ketika beramal merofa isim dan nasoban khobar, maka disebut dengan fi'il naqis. Nah, kanak dan saudarinya jika beramal menasob isim dan merofa khobar, maka disebut dengan nama fi'il naqis. Nah, dengan nama fi'il naqis. Jika tidak beramal amalan ini, maka disebut fi'il tam. Jika tidak beramal amalan ini, maka disebut dengan fi'il tam. Dalam kurung sempurna. Kalau naqis dalam kurung apa tadi? Kurang. Karena dan saudarinya apabila beramal merupa isim dan menasobkan khobar, maka disebut dengan fi'il naqis. Dalam artinya kurang. Jika tidak beramal amalan ini, maka disebut fi'il tam. Artinya sempurna. Nah, sekarang apa maksud dari pengertian fi'il naqis? Nah. Para ulama berselisih tentang penyebutan nama fi'il naqis. Nah, dan pendapat yang keempat menyatakan disebut dengan fi'il naqis karena fi'il tersebut tidak cukup dengan apa? Ma'mul rofa'nya, namun harus disebut ma'mul nasobnya. Nah, yaitu harus menyebutkan isim dan khobar. Kana zaidun qa'iman. Tidak boleh antum mengucap kana zaidun saja, enggak boleh. Gitu ya. Enggak boleh antum mengucap kana zaidun saja, enggak boleh. Namun harus menyebutkan khobarnya. Kana zaidun qa'iman. Nah, itu. Artinya harus ada khobarnya. Meskipun dalam beberapa pembahasan nanti ada khobar-khobar yang mahdhuf, namun dihukumi ada karena mahdhub. Berbeda halnya dengan fi'il tam. Fi'il tam itu fi'il yang sempurna. Artinya apa? Dia tidak memiliki isim dan khobar. Yang dimiliki adalah apa yang dimiliki? Fa'il. Yang dimiliki fa'il. Yang dimiliki adalah fa'il. Nanti akan kita contohkan di akhir ini sebentar lagi tentang i'rabnya ya. Nah, antum sekarang mendapatkan teorinya dulu. Berbeda halnya dengan fi'il tam. Fi'il tam ini tidak memiliki isim dan khobar. Apa yang dimiliki? Fa'il. Yang dimiliki adalah fa'il. Kalau fi'ilnya lazim, kita sedengar katakan fa'il berhenti. Kalau fi'ilnya muta'addi, kita katakan fa'il dan maf'ul. Nah, namun fi'il tam ini tetap sempurna meskipun tanpa menyebut maf'ul. Seperti yang fi'il yang lazim, contohnya apa? Qoma zaidun, lazim enggak? Lazim, artinya zaid berdiri. Nah, kalau fi'il muta'addi seperti antum ucap daroba zaidun amron. Nah, di situ daroba fi'il, zaidunnya fa'il, amron maful bihi. Antum boleh mengucap daroba zaidun, boleh, tanpa mengucap maful bihinya. Artinya antum cukup mengucap ma'mul rafa'nya tanpa mengucap ma'mul nasabnya yang dia itu adalah maful bihi. Nah, berbeda halnya dengan tadi dengan apa tadi? Fi'il kana. Kalau fi'il kana harus mengucap ma'mul ma'mul rafa dan juga harus mengucap ma'mul nasabnya. Ya, ma'mul rafa disebut isimnya, isim kana, ma'mul nasab disebut khobar kana. Kalau fi'il muta'addi seperti apa tadi? Daraba zaidun amran. Ma'mul rafa'nya disebut apa? Fa'il yang berupa zaidun. Apa ma'mul nasabnya? Yaitu berupa maful bihi yang tadi disebutkan amran. Nah, itu pendapat yang paling kuat menyatakan kenapa disebut fi'il naqis, karena fi'il ini tidak cukup disebut ma'mul rafa'nya saja, namun harus juga menyebut ma'mul nasabnya. Berbeda halnya dengan fi'il tam yang cukup disebut dengan ma'mul rafa' tanpa menyebut ma'mul nasabnya. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Nah, jadi fi'il-fi'il yang disebutkan tadi kana dan saudarinya beramal-amal merofa isim dan menasab khobar ketika fi'il-fi'il tersebut memiliki arti yang telah disebutkan dan ketika itu disebut dengan nama fi'il naqis bukan fi'il tam. Bisa enggak menjadi fi'il tam? Bisa kalau memiliki arti bukan arti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang baru kita akan membahas ini di papan tulis. Nah, ya, perhatikan. Nah, apa bab kita? Bab awamil, bab awamil yang masuk pada mubtada dan khobar. Nah, artinya di sana ada mubtada, antum lihat Zaidun qa'imun. Kita contohnya ini ya. Zaidun qa'imun. Atau kita bikin yang lain. Az-Zaidani qa'imani. Yang ketiga Az-Zaiduna qa'imuna. Nah, ini ada tiga contoh. Zaidun qa'imun, Zaid mubtada marfu tanda rafa'nya doma, qaimun khabarnya marfu tanda rafa'nya doma. Azad azaidani mubtada marfu tanda rafa'nya alif pengganti bagi doma, qaimani khabar mubtada marfu tanda rafa'nya alif pengganti bagi doma karena isim musanna. Azaiduna mubtada marfu tanda rafa'nya wawu pengganti bagi doma karena dia jamak mudzakkar salim. Qaimuna khabar mubtada marfuun bihi marfu tanda rafa'nya wawu pengganti bagi doma karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Khabarnya berupa apa ini khabarnya? Mufrad atau jumlah? Mufrad. Semuanya khabar mufrad. Nah, ya. Kalau kita buat khabar jumlah bisa enggak? Bisa. Kita lihat khabar jumlah. Zaidun qoma. Az-Zaidani apa? Qoma. Lalu Az-Zaiduna qomuhu. Nah, itu okay. Sama i'rabnya. Zaid mubtada qoma khobar. Zaidani mubtada qoma khobar. Az-Zaiduna mubtada qomu khobar. Nah, khobar ini ucapan ringkas. Kalau kita ucapan yang lengkapnya kita katakan jumlah fi mahalli rafin khobar karena jumlah kan? Nah. Karena ini bisa masuk pada mubtada khobar yang khabarnya mufrad ataupun khabarnya jumlah. Yang antum lihat adalah pada yang penting dia ada mubtada dan khabar. Mengerti? Yang penting ada mubtada dan khabar. Nah, kita masukkan kana. Kana Zaidun qoma. Kana Zaidun qa'imun. Nah, kana Zaidun qa'imun. Yang tadinya Zaidun qa'iman ya. Kana Zaidun qa'iman. Yang tadinya yang sebelumnya kalimatnya berupa Zaidun qa'imun menjadi kana Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun qa'imun apa artinya? Zaid berdiri tanpa ada kaitan arti waktu. Sekarang masukkan kana. Kana Zaidun qa'iman apa artinya? Nah, dahulu Zaid berdiri. Ini asalnya. Dahulu Zaid berdiri karena memberitakan pada perkara yang telah terjadi. Masuk ke ini Zaidun qoma. Kana Zaidun koma. Nah, karena kana sudah memiliki arti lampau, maka koma kita ganti fi'ilnya mudhari'. Apa mudhari'nya? Yaqumu. Kana Zaidun yaqumu. Zaid dahulu berdiri. Nah, ini termasuk pembahasan arti fi'il mudhari' yang diartikan madhi. Ketika apa? Ketika menjadi khobar bagi fi'il kana, ya. Meskipun bentuknya mudhari' kan yaqumu. Namun diartikan lampau sebab menjadi khobar bagi kana. Nah, sehingga cocoknya ketika kalimat sebelumnya Zaidun koma, kita rubah menjadi kana Zaidun yaqumu. Nah, artinya apa? Zaid dahulu berdiri. Nah, ini kalau isimnya bukan Allah Labul Jalala, ya. Kalau isimnya Allah Labul Jalala atau menunjukkan Allah, maka memiliki arti senantiasa, memiliki arti terus menerus. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke Az-Zaidani qa'imani, masukkan kana menjadi apa? Kana Zaidani qa'imaini. Nah, qa'imaini. Yang sebelumnya Az-Zaidani qa'imani menjadi kana Zaidani qa'imaini. Nah, mengerti? Masukkan kana pada bentuk kalimat jumlahnya. Az-Zaidani koma menjadi apa? Kana Zaidani yaqumani. Nah, yang koma kita ganti fi'il mudhari'. Nah, yaqumani. Ngerti ya? Kenapa kita rubah mudhari' sih? Karena sudah ada kana memiliki arti lampau. Nah, sehingga apa? Fi'ilnya diganti mudhari'. Barakalafikum. Nah, kalau enggak dirubah boleh enggak? Ya boleh, masih bisa dipahami artinya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Namun biasa yang keluar itu mudhari', ya. Silakan kalian untuk perhatikan. Perhatikan kalimat-kalimat tertentu yang diawali dengan fi'il-fi'il ini, karena artinya nanti fi'il setelahnya mudhari'. Kalau jumlahnya berupa khobar, fi'il maksudnya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Az-Zaiduna qa'imun. Kita masukkan kana menjadi apa? Kana Zaiduna qa'imina. Nah, ahsanta. Kenapa qa'imuna berubah menjadi qa'imina? Satu beda. Karena khobar kana mansub. Sehingga dirubah alamatnya dari wawu menjadi ya, sebab jamak mudzakkar salim alamat nasabnya adalah ya. Gitu kan? Nah, ahsantum. Kana Zaiduna qa'imuna. Qa'imina, apa? Kana Zaiduna qa'imina. Nah, setelah itu sekarang di i'rab. Nah, i'rabnya tadi kita sebutkan. Kalau beramal berarti namanya fi'il apa? Naqis tadi kan? Nah, ini. Tadi kenapa disebutkan? Karena kaitannya dengan ma'irab. Kalau beramal kita katakan fi'ilnya fi'il naqis. Nah, sehingga kita katakan kana Zaidun qa'iman. Kita i'rab ambil kana. Kana fi'lun madin naqisun. Nah, itu. Mengucapnya apa? Kana fi'lun madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Gitu ya. Kana fi'lun madin naqis dan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismu kana marfu'un alamat rafihi doma. Nah, qa'iman khobar kana mansubun alamat nasbihi fathah. Nah, kana Zaidun yaqumu kana fi'lun madin naqisun mabni alal fathi. Zaidun ismu kana marfu'un alamat rafihi doma. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi doma. Wa fa'iluhu domir mustatir jawasan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahali nasbin khobar kana. Nah ini kita masih murojaah tentang khobar berbentuk jumlah kan. Nah jadi yang ketika membahas khobar jumlah belum begitu banyak mengerti contoh-contohnya. Nah, di sini kita pahamkan di pembahasan berikutnya. Nah, sama kita ucap yaqumu khobar kan gitu. Cuman kita katakan bukan khobar mubtada, khobar kana. Ya. Terus setelah itu khobar di situ adalah jumlahnya. Jumlah seperti kita mengatakan jumlah fi'il wal fa'il fi mahali rafin khobar mubtada. Kalau ini kita katakan jumlah fi'il wal fa'ili fi mahali raf fi mahali nasbin khobar kana. Fi nasbin khobar kana. Nah. Kana zaidani qa'imaini. Nah, di Arab. Mulai dari antum, satu beda. Diambil mic-nya. Kana zaidani qa'imaini. Kana fi'lun madhi naqis. Atau kita rubah kananya. Karena kita pakai sedari kana ya. Apa sedari kana? Asbaha, bisa kan? Asbaha. Az-Zaidani qa'imaini. Nah, asbaha tirab. Asbaha fi'lun madin naqis. Tarfa'ul isma watang sibul khobaro. Iya. Az-Zaidani ismu asbaha. Ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Iya. Qa'imaini. Khobarul asbaha mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Naam, alamat nasbihi ya. Kalau mau lebih lengkap dikasih tambahan niabatan. Niabatan anil fathahi li'anahu. Li'anahu khobarul asbaha. Khobar asbaha. Li'anahu isimu sana. Li'anahu isimu sana. Pengganti dari fathah karena isimu sana. Naam, seperti az-Zaidani. Az-Zaidani tadi marfu tanda rafa'nya alif niabatan anil Anidomati li anahu isim mutsanna. Naam. Siap Abu Syafnat. Kana zaiduna qaimuna. Kana azaiduna qaimuna. Iya. Kana fi'lun madhin naqis tarfa'ul tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, kemudian wa az-zaituna ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi adamma al-wawu niyabatan an-nidhamma li'annahu jam'ul mudzakkarus salim. Naam. Wa qa'imuna khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u qa'imina wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathahi li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Benar ya, Rob ya? Iya, anak kurang perhatian tadi. Nah, santum Abu Safnan. Ini contoh untuk kana yang memiliki arti nakis ya. Nah, tadi disebutkan kalau kana enggak beramal-amal ini maka disebut kana apa? Tam, sempurna. Nah, kalau kana dan saudarinya yang tam tidak memiliki isim dan khobar, yang dimiliki adalah fa'il. Nah, yang dimiliki adalah fa'il, enggak ada istilah isim dan khobar. Nah, seperti kita bikin contoh yang kana untuk arti tam ya. Artinya tam itu bisa hasola, bisa hadatha, bisa sabata. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Nah, kita ambil potongan akhirnya. Wa man lam yasha. Nah, wa man lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki kana terjadi. Waman lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, maka tidak terjadi. Nah, di sini yakun artinya hadasa. Waman lam yasha lam yahduth, maka tidak terjadi. Nah, maka di sini kana di sini tam, yaitu memiliki fa'il saja, tidak memiliki isim dan khobar. Nah, apa fa'ilnya? Waman lam yasha lam yakun, fa'ilnya huwa. Kembali ke maknanya. Masya Allahu kan. Coba kita lengkap aja apa? Masya Allahu kana. Nah, masya Allah. Apa yang Allah kehendaki kana, maka terjadi. Nah, ma di sini sebagai isim mausul fi mahli nasbin mahul bihi muqaddam. Ya. Sya'anya fi'il madi, labul jalalah Allah sebagai fa'ilnya. Nah, berarti ada fi'il ada fa'il. Butuh maf'ul enggak? Fi'ilnya muta'addi butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Ma tadi yang diawalkan. Karena maka terjadi, ini jawabannya. Nam. Isimnya isim syarat tadi, terburu-buru mengucap. Masya Allahu kana. Isimnya isim di sini isim syarat ya. Isim syarat. Nam. Fi'il madinya di sini fi mahali jasmin sebagai fi'il syarat. Karenanya fi'il jawab syaratnya di sini. Nam. Karena di sini masya Allahu kana. Fi'il tam, mana fa'ilnya? Mustatir huwa, kembali ke ma. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Nah, apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Berarti huwa kembali ke ma yang memiliki arti kejadian tadi. Nah, ketika itu enggak kita ucap isim dan fa'il lagi. Contoh amsa, amsa juga bisa menjadi tam, seperti antum mengucap amsayna wa amsamulku lillah. Nah, amsayna. Nah, ketika memiliki arti fi'il tam, artinya amsayna di sini masuk di waktu sore. Kami memasuki waktu sore. Kita katakan amsa fi'il fi'lun madin, na-nya sebagai domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Fa'il bukan kita katakan domir fi mahali rafin isim, bukan. Namun kita katakan domir fimahali rof'in fa'il. Nah, karena tam. Nah, maksudnya apa? Fi'il-fi'il yang disebutkan tadi memiliki isim dan khobar beramal merofak isim dan menasab khobar ketika nakis. Namun ketika tam, maka apa? Ketika tam memiliki fa'il saja. Nah, memiliki fa'il. Tidak memiliki isim dan khobar. Nah, kenapa disebut nakis? Apa jawabannya? Karena fi'il ini harus ada makmul. Makmul ini yang terkenai amalan ya. Harus ada makmul rofa dan harus ada makmul nasab. Nah, disebut fi'il nakis karena dia harus memiliki makmul marfu' dan makmul mansub. Makmul mansub, makmul marfu' disebut isim. Makmul mansub disebut khobarnya. Nah, berbeda halnya dengan fi'il tam. Fi'il tam contohnya untuk mengucap doroba Zaidun Amron. Nah, doroba di sini memiliki dua makmul. Pertama makmul marfu yaitu Zaidun sebagai fa'il ya. Yang kedua makmul masob yaitu sebagai maful bihi. Nah, makmul amil kan ya. Doroba amil bukan nih? Amil. Karena juga kan amil ya. Amil. Ya. Kalau amil memiliki makmul kan? Nah, mana makmulnya? Pada doroba Zaidun dan Amron sebagai makmul. Nah, di sini kenapa dikatakan tam? Karena dia cukup dengan makmul yang marfu'nya sudah cukup. Kalimat sempurna. Kalau antum mengucap doroba Zaidun tanpa mengucap Amron sudah cukup. Sempurna kalimatnya. Tanpa menyebut maf'ul. Antum mengatakan Zaid memukul. Sempurna enggak kalimat ini? Sempurna. Meskipun tanpa menyebut maful bihi, karena memang antum enggak mau memberitakan maful bihinya. Hanya memberitakan pemukulan terjadi pada Zaid, kan gitu. 6. Berbeda halnya dengan kana Zaidun qaiman. Ini dua makmul harus disebut. Zaidun dan qaiman disebut. Ma'mul rafa' dan ma'mul nasab harus disebut. Kecuali nanti ada beberapa pembahasan yang boleh mahdhuf khobarnya atau isimnya boleh mahdhuf. Namun yang namanya mahdhuf di situ dihukumi ada enggak? Ada. Dihukumi ada. Nah, kalau yang daraba zaidun amran sengaja kita buang, enggak masalah. Nah, itu yang itu maksud perbedaan dari kenapa disebut fi'il naqis, kenapa disebut fi'il tam. Mengerti? Kalau fi'il naqis, fi'il tersebut memiliki ma'mul berupa ma'mul rafa' dan ma'mul nasab. Ma'mul rafa' disebut isim kana, ma'mul nasab disebut khobar. Khobar kana atau saudarinya. Kalau fi'il yang dibahas saudarinya, kita kan saudarinya kan, saudari kana. Adapun fi'il tam sempurna, kenapa? Karena dia sudah cukup dengan fa'ilnya. Tanpa menyebut maf'ul, itu cukup. Naam. Apalagi kalau fi'ilnya lazim, seperti qoma zaidun. Qoma zaidun, butuh enggak maf'ul nih? Enggak butuh kan karena fi'ilnya lazim. Nah, kan gitu. Barakallahu fikum. Naam. Masih ada yang belum i'rab? Kita cukupkan atau kita kasih tambah contoh untuk i'rab? Abu Salma, Abu Isa belum i'rab. Yang lain. Apa cukup aja? Tapi enggak mengerti pembahasan ini. Nah, berarti kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini yaitu kita membahas tentang bab awamil yang masuk pada muradak dan khobar. 6. Yang awamil ini terbagi menjadi 3, kanak dan saudarinya, inak dan saudarinya, dan dona dan saudarinya. Lalu yang kita bahas pagi ini adalah kanak dan saudarinya. Tadi disebutkan saudari kanak apa saja? Amsa, asbaha, adha, terus, dona, terus, rada, terus, raisa, lanjutan, mazala, mazala, fatiha, madaliha, madama, enam, ya, enggak cukup sampai dama. Nah, hakikatnya kalau antum diminta mana fiil-fiil saudarinya kana, itu yang antum sebut adalah kana, amsa, asbaha, adha, dhola, bata, soro, laisa, zala, infaka, fatia, bariha, dama. Tanpa menyebut ma-ma-ma-nya di situ. Karena dia bukan fiil. Ma di situ sebagai apa? Huruf nafiin kan? Huruf nafiin. Nah, itu. Yaitu fiil-fiilnya yang tadi disebutkan tanpa menyebut ma. Itu fiil-fiil saudarinya kana. Lalu setelah itu antum mengucap lagi, fiil-fiil ini beramal dengan syarat dan ada yang beramal tanpa syarat. Yang beramal dengan syarat, yang beramal tanpa syarat apa saja? Kana, amsa, asbaha, adha, dhola, bata, soro, dan laisa. Ini beramal tanpa syarat. Kemudian ada yang beramal dengan syarat. Apa itu? Yang syaratnya harus didahului oleh harfun nafyin atau nahyin. Yaitu zala, infaka, dan fatiha dan bariha. Itu ya, sehingga apa, hurufnya boleh mabi, boleh la, mazala atau la yazalu, atau kita katakan la nahya, la tazal. Kemudian setelah itu yang beramal dengan didahului oleh ma dorfia, masdaria dorfia, yaitu dama. Nah, hal itu cuma huruf ma saja, enggak ada yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang syarat pertama tadi apa tadi, faedahnya apa tadi disebutkan? Fil-fil tadi beramal ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat ya. Yang kedua, fil-fil tadi beramal amal menasab isim, menasab apa tadi, beramal merofak isim dan menasab khobar kalau memiliki arti nakis. Kalau memiliki arti fi'il nakis. Jika memiliki arti fi'il tam, maka tidak beramal merafa isim dan menasab khobar. Namun amalnya apa? Beramal merafa fa'il. Merafa fa'il. Nah, itu amalannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu ya kesimpulannya. Nah, satu lagi, fi'il-fi'il ini terbagi menjadi dari sisi perubahan, ada yang mengalami perubahan, ada yang mengalami tidak mengalami perubahan. Ada yang mutasorib dan ada yang gairu mutasorib atau jamid. 6. Ada di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi tentang pembagiannya. Tolong bukakan halaman berapa? Maksudnya untuk mutasorib dan gairu mutasorib ini, silakan baca kitab itu aja. judulnya fi'il mutasarrif dan fi'il ghairu mutasarrif. Bab kedua. Awal-awal bab kedua, fi'il mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Iya, ketemu. Nah, lihat halaman 138. Gitu ya. 6. Fi'il senantiasa madi, senantiasa fi'il madi. Laisa, artinya laisa ini hanya fi'il madi, tidak ada fi'il mudoreknya, tidak ada fi'il amrnya. Nah, kemudian antum lihat halaman 139. Mutasarrif tam, sempurna. Ada mutasarrif yang nakis. Seperti apa nakis ini? Jala, ya jalu, fatiha, bariha, ya brahu. Nah, di situ ada di situ. Nah, atau nanti kita ulang secara ringkas pada kesempatan besok tentang fi'il nakis ini yang terbagi dari sisi perubahannya kepada mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.